بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوان في الدين رحمكم الله، kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. قال البخاري رحمه الله: باب اتباع الجنائز من الإيمان. باب اتباع الجنائز، mengikuti jenazah، يعني mengiringi jenazah saat dibawa menuju tempat sholat dan saat dibawa menuju ke kuburan. Bahwa ittiba'ul janaiz minal iman, termasuk dari iman. Ya. Dan ittiba'ul janaiz fi'lun amal jawarih. Ittiba'ul janaiz apa? Fi'l, amal jawarih. Sehingga ini menegaskan bahwa amal jawarih minal iman, yang itu sebagai akidah al-sunnah wal jamaah, khilafan lil murji'ah, beda dengan keyakinan murji'ah yang menyimpang, yang meyakini bahwa amal jawarih tidak termasuk iman. Nah. Qala al-Bukhari rahimahullah: haddatsana Ahmad ibn Abdullah ibn Ali al-Manjufi. Haddatsana, telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Abdullah ibn Ali Al-Manjufi, sadukun, saduk, akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i, sadukun akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Qala haddathana Rauh. قال حدثنا روح، روح بن عبادة القيسي، روح بن عبادة القيسي ثقة فاضل أخرج له الجماعة. روح بن عبادة القيسي ثقة فاضل أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عوف، قال حدثنا عوف، يا ini namanya apa tanpa disebut nasabnya. apa? Paham? Muhmal. Ya. Tanpa disebut namanya, istilahnya apa? Muhmal. Huwa Ibnu Abi Jamilah, Auf Ibnu Abi Jamilah. Aufun Ibnu Abi Jamilah. Auf Ibnu Abi Jamilah. Thiqatun akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Thiqah akhrajalahu Al-Jama'ah. Anil Hasan. Ya. Ini juga muhmal. Al-Hasan. Al-Hasan Ibnu Abi Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Ibnu Abi Al-Hasan Al-Basri. Ma'ruf ya. Min a'immati tabi'in. Nah, wa marra bina kathiran. Sering kita lewati beliau. Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri min a'immati tabi'in. Thiqatun imam faqih. Apa kita sebutkan? Thiqatun faqihun fadilun masyhur. أخرج له أصحاب الكتب الستة ومحمد يا أنتم رأيتكن و bukan عن محمد tapi و ومحمد ini مهمل juga siapa من هو محمد محمد كثير banyak yang namanya محمد ومحمد di sini محمد بن سيرين Al-Ansari Al-Basri. Muhammad bin Sirin tabi'iyun ma'ruf. Thiqatun Muhammad bin Sirin Al-Ansari Al-Basri. Thiqatun thabtun 'abidun kabirul qadr. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Thiqatun thabtun 'abidun kabirul qadri, seorang yang terpercaya, ya, kokoh, 'abid ahli ibadah kabirul qadr, yang sangat apa berwibawa. Naam, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه. Sebelum kita lanjutkan, ada sanad. Ya, sanad ini juga di sini ada latifah, yaitu bahwa semuanya Basriyun. Ya, semuanya Ahmad, dari mulai Ahmad Al-Manjufi ini Basri, Rauf bin Ubadah Al-Qaisi juga Basri. Auf juga Basri, Abu Al-Hasan Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Basri, Muhammad bin Sirin Basri, semuanya Basriyun. Illa as-sahabi, kecuali sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bukan Basri. Kemudian juga di sini kita perhatikan Al-Hasan bin Abi Al-Hasan wa Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah. Ulama rahimahumullah ikhtalafu fi sima'il Hasan an Abi Hurairah. Ya, Al-ulama ikhtalafu fi sima'il Hasan an Abi Hurairah. Ulama beda pendapat apakah Al-Hasan bin Abi Hasan mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau tidak. Wal akthar ala nafihi, dan mayoritas ulama menafikan sima'ul Hasan an Abi Hurairah. Mayoritas ulama menafikan sima'ul Hasan an Abi Hurairah. Sehingga kalau ada Al-Hasan al-Basri an Abi Hurairah, berarti sanadnya apa? Maka berarti apa? Zaki? Ya ada. Kalau khusus Al-Hasan bisa dikatakan tadlis, karena beliau juga ada apa sifat tadlis. Tapi kalau dia bukan mudallis, maka sanad munqati'. Ya. Baik. Ada inqita'. Kalau Al-Hasan meriwayatkan dari Abu Hurairah, ada inqita'. Menurut aksar al-ulama. Nah, makanya disebut di sini oleh Al-Bukhari rahimahullah wa Muhammad. Ya, jadi ada mutaba'ah tamah wa Muhammad an Abi Hurairah. Jadi yang jadi tumpuan dalam sanad ini adalah riwayat Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Itu yang menjadi tumpuan. Sima'u ibn Sirin an Abi Hurairah sahih. Ya, sima' ibn Sirin an Abi Hurairah sahih. Demikian kata Ibn Hajar rahimahullah. Jadi ini yang jadi tumpuan adalah riwayat Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a janazata muslimin, siapa yang mengikuti jenazah muslim. Janazata muslimin, jadi fadilah yang akan disebutkan nanti lebih terkait dengan jenazah muslim. Janazata muslimin muqayyad bil Islam, siapa yang mengikuti jenazah muslim imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab. Iman meyakini bahwa ini adalah syariat, perintah atau anjuran agama. Ya, ya yakini hal itu, bukan sekedar apa ikut-ikutan. Wah, orang-orang mengikuti, saya mau ikut saja. Berarti dia melakukannya bukan imanan, tapi taklidan. Taklid kepada apa? Bisa jadi taklidan lil urfi, sekedar taklid kepada tradisi. Nah, jadi keutamaan yang disebut nanti bagi mereka yang mengikuti jenazah imanan, betul-betul karena iman, tahu bahwa ini syariat Islam, dia ikuti. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ikhlas mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, bukan karena ingin mendapat pujian manusia. Mengharap pahala dari Allah, ihtisab. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, dan dia ma'ahu bersama jenazah muslim itu hatta yusalla 'alaiha, sampai disolati. Wa yafrugha min dafniha, dan sampai dia selesai dari menguburkannya. Ya. Mengikuti sampai disolati, sampai dikuburkan. Fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini. Fa innahu, maka dia yarji'u kembali. Yani kembali dengan membawa, maksudnya dengan memperoleh minal ajr dari suatu pahala biqirataini. Nah, yani yarji'u biqirataini minal ajri, begitu. Kembali dengan membawa dua qirat minal ajri dari pahala. Ya, yarji'u biqirataini minal ajri. Membawa dua qirat dari pahala. Pahala ukuran dua qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud. Satu qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Satu qirat besarnya seperti gunung Uhud. Ya. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'. Dan siapa yang salat, yakni menyolatinya, tsumma raja'a, kemudian kembali ulang, qabla an tudfan, sebelum dikuburkan, yakni dia hanya ikut sampai kapan? Sampai menyolati saja, tidak ikut mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Fa innahu yarji'u biqiratin, maka dia kembali dengan membawa satu qirat. Yarji'u biqiratin, kembali dengan membawa satu qirat. Naam. Baik, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan apa? Ittiba'u al-janaiz, keutamaan mengikuti jenazah. Dan beliau alaihi salatu wassalam membagi dua dalam hal mengikuti jenazah. Periode pertama mengiringi sampai disolati. Yang kedua dari disolati sampai dikuburkan. Yang mengikuti secara lengkap sampai dikuburkan dapat dua qirat. Yang mengikuti hanya sampai disolati dapat satu qirat. Nah, ini pahala besar seperti yang Nabi sebutkan bahwa satu qirat seperti gunung Uhud. Bahkan di riwayat yang lain disebut mithl al-jabalaini al-azimain, seperti dua gunung yang besar. Lalu disebutkan asgharuhuma mithlu Uhudin, yang paling kecilnya itu seperti gunung Uhud. Ya, jadi bisa jadi lebih daripada itu. Besarnya qirat bisa jadi lebih daripada gunung Uhud. Ya. Nah, ini keutamaan besar ketika seorang melakukan amalan ini. Nah, kemudian apa sisi apa istidlal, wajhul istidlal dari hadis ini bahwa amalan itu termasuk iman. Al-Bukhari mengatakan bahwa ittiba'ul janazah minal iman. Nah, karena di awal hadis Nabi mengatakan man ittaba'a janazata muslimin imanan. Siapa yang mengikuti jenazah muslim karena iman. Ya, nah, itu sebagai bukti bahwa ini bagian daripada iman. Ya, melakukannya karena iman. Ya, kalau begitu itu perbuatan iman, salah satu dari perbuatan iman. Ya. Sehingga ini salah satu dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa amal termasuk daripada iman. Dalam hal ini ittiba'ul janaiz termasuk daripada iman. Qala al-Bukhari rahimahullah taba'ahu Uthman ibn Uthman al-Mu'addin. Qala haddatsana 'Auf an Muhammad an Abi Hurairah. anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taba'ahu, telah taba'ahu, nah, memberikan mutaba'ah kepadanya Utsman al-Mu'adzin. Dia meriwayatkan dari Auf. Sanad yang pertama yang meriwayatkan dari Auf adalah Rauh bin Ubadah. Ini sanad mutaba'ah Utsman al-Mu'adzin dari Auf. Auf sama ibn Abi Jamilah. Baik. An Muhammad, dari Muhammad saja tanpa Al-Hasan Al-Basri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini untuk menguatkan saja riwayat yang sebelumnya. Dan Utsman Al-Mu'adzin man huwa? Utsman Al-Mu'adzin huwa Utsman ibnu Al-Haytham. Utsman ibnu Al-Haytham. Utsman ibn al-Haytham min syuyukh al-Bukhari thiqatun tawayyara fasara yatalaqqanu. Thiqatun tawayyar fasara yatalaqqan. Akhrajalahu al-Bukhari wal-Nasai fi 'amal al-yawm wal-lailah. Al-Bukhari wal-Nasai fi 'amal al-yawm wal-lailah. Apa kodenya 'amal al-yawm wal-lailah? Sin. Ya, sin ya. An-Nasai fi 'amal yawm wal lailah. Jadi Utsman al-Mu'adzin min syuyukh al-Bukhari dan thiqah. Hanya saja beliau di akhir hayat taghayyar, berubah. Berubah apa maksudnya? Yani berubah hafalannya. Tadinya kuat thiqah, kan artinya apa? Hafalannya kuat dan terpercaya. Agamanya bagus. Tapi tawayyar, sehingga hafalannya menjadi lemah atau kacau. Fasara yatalaqqan, sehingga yatalaqqan. Apa artinya yatalaqqan? Yatalaqqan itu mau ditalkin. Bukan ditalkin mau wafat ya. Ditalkin di sini, yakni ketika ada orang-orang tertentu menyebutkan hadis yang bukan hadisnya, ya, menyebutkan hadis yang bukan hadis beliau, bukan riwayat beliau, disisipkan ke riwayat beliau, dia tidak mengingkari. Ya, misalnya ini siapa, Utsman bin Al-Haytham punya sebuah catatan hadis, riwayat-riwayat beliau dengan sanad-sanad melalui beliau. Kemudian disisipkan satu dua hadis. Ya. Kami bacakan hadis antum. Satu dibacakan, dua dibacakan, tiga dikasih sisipan hadis lain bukan riwayat beliau. Tidak tahu dia. Mengatakan iya. Semuanya iya. Ya, tidak diingkari. Nah, ini namanya yatalaqqan. Ya. Didiktikan hadis-hadis beliau dan yang bukan hadis beliau tapi tidak diingkari. Semuanya dianggap hadisnya beliau. Nah, ini berarti menunjukkan hafalannya sudah lemah. Tidak tahu, tidak membedakan antara riwayat beliau dengan riwayat yang lain. Nah, ini yatalaqqan. Baik. Nah, kenapa Al-Bukhari menyebutkan rawi tersebut? Ya, jawabnya karena ini kan sekedar untuk mutaba'ah, bukan inti sanad. Inti sanad yang pertama tadi, qala hadatsana Ahmad bin Abdullah dan seterusnya, itu inti sanad. Yang ini hanya mutaba'ah, beliau sebutkan sebagai pendukung saja, bukan sebagai inti sanad. Ya, yang inti dalam Sahih Bukhari adalah sanad-sanad yang lengkap, seperti yang tadi disebutkan di awal. Kemudian juga ini kan gurunya Bukhari sendiri, sehingga tentunya Al-Bukhari memilih hadis-hadis dari beliau, sang guru, yang belum apa, yang belum terpengaruh oleh hafalan yang keliru. Tentu Al-Bukhari rahimahullah memilih hadis-hadis Utsman Al-Muadzin yang tidak terpengaruh oleh hafalannya yang sudah kacau. Ya, nah begitu. Karena kita tahu bahwa Al-Bukhari rahimahullah yantaqi minal hadis, milih-milih dari hadis. Walaupun sebagian rawi seperti ini, tapi dipilih hadis yang lurus, yang benar. Nah,